cintaku berbunga di hatimu, biar terus mekar jadi kenyataan. Telah lama ku dahaga berlayang seorang insan, semoga bersamamu ceria hidupku. Andainya hatimu seperti hatiku.